حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Masih kita pada pembahasan tentang bahwasanya al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan menjadikan para pelakunya pada derajat-derajat yang rendah. Kemudian kemarin kita baca tentang khilaf di antara ulama, yakni tentang apakah seorang pelaku kemaksiatan apabila dia jatuh ke dalam kemaksiatan, bisakah dia kembali kepada derajat semula sebelum dia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau tidak? Sebagian mengatakan dia bisa kembali kepada derajat semula tatkala dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak bisa. Dia kembali kepada derajat semula, karena seandainya dia tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, niscaya derajatnya tinggi karena tidak diisi dengan maksiat. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih menghukumi dua pendapat ini dengan hukum yang sangat baik, kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Kita baca dari ucapan atau nukilan dari beliau, dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala التحقيق ينبنر أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته. Bahwasanya di antara mereka orang-orang yang taubat dari dosanya, ada yang dia bisa menempati tempat yang lebih tinggi daripada derajatnya semula sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Wa minhum man yaudu ila mithli darajatihi, dan di antara mereka ada yang dia kembali kepada derajatnya semula sebelum dia jatuh ke dalam dosa dan maksiatnya. Wa minhum man la yasilu ila darajatihi, dan di antara mereka ada yang tidak bisa sampai kepada derajatnya semula setelah dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Qultu, kata beliau rahimahullah, wa hadza bihasabi quwwati taubati wa kamaliha, ini semua tergantung kepada kekuatan taubat dan kesempurnaan taubat seorang hamba tatkala dia bertaubat dari dosa-dosanya. Semakin kuat dan sempurna taubatnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Wa ma ahdatsathu al-ma'siyatu lil-'abdi min adh-dhulli wal-khudu'i wal-inabati wal-hadari wal-khawfi min Allah wal-buka'i min khasyatillah, dan juga tergantung dari apa yang dimunculkan dan ditimbulkan oleh maksiat pada diri hamba, dari adzul, kerendahan yang muncul, wal khudu', ketundukan yang muncul, wal inabah, dan sikap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tergantung al hadar, kehati-hatiannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal buka'i min khasyatillah, dan juga tergantung tangisannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua dihasilkan pada diri seorang hamba yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, semakin besar itu dihasilkan, maka derajat yang dia akan gapai semakin tinggi pula. Faqad taqwa hadhil umur, terkadang perkara-perkara ini, yakni adzul, ketundukan, penghinaan, tangisan, penyesalan, rasa takut dihasilkan pada diri hamba dengan sebab dosa dan maksiat yang dia terjatuh padanya begitu besar. Hatta ya'ud at-taibu ila arfa'a min darajatihi, hingga orang yang taubat ini bisa menempati derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya semula. Wa yasira ba'da taubati khairan minhu qabla al-khathiyah, dan jadilah dia keadaannya lebih baik daripada sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Fa hadza qad takunu al-khathiyatu fi haqqihi rahmah, maka dia orang yang semacam ini, dosa dan maksiat yang dia terjatuh padanya bisa menjadi rahmat bagi dia. Ya. Karena kata beliau, fa innaha nafat an huda al-ujub, karena ternyata dengan dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat ini, dosa dan maksiat yang dia terjatuh padanya membersihkan dari hatinya sifat ujub. Karena biasanya seorang yang masya Allah semangat dalam ketaatan, dalam sholat, bukan hanya yang wajibnya, bahkan yang sunnahnya, qiyamul lailnya, puasanya, bukan hanya yang wajibnya, bahkan yang sunnah-sunnahnya, sodakonya juga demikian, biasanya dia dihinggapi penyakit ujub, ta'ajub kepada diri sendiri, bangga diri, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini seringkali penyakit ini dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati-hati mereka, orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Nah, dengan sebab dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka ini penyakit hilang darinya. Wa khallasathu min thiqatihi bi nafsihi, dan juga ini dosa yang dia terjatuh padanya membersihkan dia dari bersandar pada dirinya sendiri, bersandar pada kekuatannya, bersandar pada ilmunya, bersandar pada semangatnya. Itu semua terhapuskan, itu semua terhilangkan dengan sebab dosa yang dia terjatuh padanya. Ternyata saya tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita meninggalkan satu kemaksiatan, tidak bisa kita melaksanakan satu ketaatan kecuali dengan kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tanpa itu sia-sia, percuma ilmu yang ada pada kita, percuma kecerdasan serta kesemangatan yang ada pada kita. Sadar dia setelah dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Wa idlalihi bi a'malihi, dan juga membersihkan dia dari sifat membanggakan amalan-amalannya. Meskipun secara lisan belum pernah dia mengucapkan, tapi di dalam hatinya dia merasa bangga dengan ketaatan yang begitu banyak yang dia lakukan. Wa wad'at hadda dhara'atihi wa dhullihi wa inkisarihi ala 'atabati babi sayyidihi wa maulah, dan kemaksiatan ini menyebabkan hamba ini meletakkan pipi penghambaan, perendahan, penghinaan. Yakni dia setelah itu merasa dirinya hina, rendah, hancur hatinya. Ala adabati babi sayyidihi wa maulah, di hadapan pintu sayyidnya, majikan dan tuannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan penuh penghinaan, perendahan, ketundukan, ya, rasa hancur. Wa 'arrafathu qadrah. Lihat faedah yang begitu banyak, ya, yang terkadang dihasilkan pada diri seorang hamba tatkala dia terjatuh ke dalam dosa. Tapi tidak semua orang mendapatkan faedah ini, sehingga jangan kita berdalih dengan ini untuk kita bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat. Ya. Tentunya mereka yang kondisi istiqomah di dalam ketaatan, ya, bersih dari sifat ujub dan segala penyakit-penyakit yang bisa merusak ketaatannya, ibadahnya, ini lebih tinggi, dia terus naik terus. Ya. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua ini, dia semangat dalam ketaatan, dalam ibadah, cuma dalam hatinya terhinggapi penyakit ujub, bangga dengan amalannya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk dia, Allah jatuhkan dia dalam dosa dan maksiat, yang dengan itu dia merendahkan diri, menghinakan diri, merasa dirinya tidak apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia kejelekan, dibiarkan dia terombang-ambing di dalam perbuatan seperti itu. Wa 'arrafathu qadrah, dan kemaksiatan ini juga yang dia terjatuh padanya, 'arrafathu qadrah, menjadikan dia mengenali kadar dirinya. Ini diantara kebaikan berikutnya. Dan diantara faedah seorang yang dia mengenali kadar dirinya adalah dia akan mengenali kadar Rabbnya. Disebutkan dalam asar Israili, man arafa nafsahu arafa Rabbah. Siapa yang dia kenal dirinya, niscaya dia akan kenal Rabbnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, di antara makna ucapan ini kata beliau dalam Madarijis Salikin, man arafa nafsahu bidhafi arafa rabbahu bilquwwah. Siapa saja yang mengenali kelemahan dirinya, mengetahui dirinya penuh dengan kelemahan, arafa rabbahu bilquwwah, maka niscaya dia akan mengenali kekuatan pada Rabbnya. Wa man arafaha bil ajzi arafa rabbahu bil qudrah. Dan barang siapa yang dia mengenali dirinya lemah, maka niscaya dia akan mengenali bahwasanya Rabbnya maha kuasa. Wa man arafaha bidhulli arafa rabbahu bil izz. Dan barang siapa yang dia mengenali dirinya itu hina, rendah, maka niscaya dia akan mengenali Rabbnya al-izzah, kemuliaan, mengenali kemuliaan Rabbnya. Wa man 'arafa bil jahli 'arafa rabbahu bil ilmi. Dan siapa yang mengenali kebodohan dirinya, maka niscaya dia akan mengenali dan mengakui ilmu Rabbnya. Fa inna Allah subhanahu ista'sara bil kamalil mutlaqi wal hamdi was sana'i wal majdi wal ghina wal ghina. Karena kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan untuk dirinya sifat kesempurnaan yang mutlak, pujian dan sanjungan, pengagungan dan kekayaan. Wal 'abdu faqirun naqisun muhtaj. Sedangkan seorang hamba keadaannya fakir, fakir, naqis, penuh dengan kekurangan, muhtaj, senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bi naqsihi wa 'aybihi wa faqrihi wa dhullihi wa dha'fihi izdadat ma'rifatuhu li rabbih bi'awsafihi bi'awsafi kamalih. Kemudian kata beliau rahimahullah, setiap kali pengenalan hamba terhadap kekurangannya, aibnya, kemiskinannya, kerendahannya, kelemahannya bertambah, setiap kali ilmunya tentang perkara-perkara ini bertambah, maka izdadat ma'rifatuhu, bertambah pula ilmunya tentang Rabbnya, bi awsafi kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Demikian kata beliau rahimahullah. Jadi seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalkan ya kepada dirinya tentang siapa dirinya, berapa kadar dirinya. Wa ashhadathu faqrahu wa daruratuhu ila hifzi sayyidihi wa maulahu lah. Dan juga kemaksiatannya dia terjatuh padanya menunjukkan kepada dirinya faqrahu, kefakirannya. Wa daruratuhu ila hifzi sayyidihi wa maulahu lah. Dan kebutuhannya yang begitu mendesak, kebutuhannya yang sangat mendesak kepada penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sayyiduhu wa maulah, tuan dan majikannya. Iya, setelah sebelumnya dia tidak merasa butuh kepada penjagaan Allah, dia mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan kesemangatannya dalam ibadah. Setelah dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat, baru dia merasakan kebutuhan akan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Wa ila afwihi anhu wa maghfiratihi lah. Dan juga menunjukkan kepada diri hamba ini kebutuhannya akan pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Wa akhrajat min qalbihi sawlatat ta'ah. Dan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya mengeluarkan dari hatinya kekuatan ketaatan yang dia selama ini bersandar padanya, bertumpu padanya. Setelah itu dia hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. وكسرت انفه ان يشمخ او يتكبر بها. Dan juga maksiat yang dia terjatuh padanya dan dia telah bertaubat darinya, kasarat anfah, telah menghancurkan rasa besar pada dirinya, menghancurkan kesombongannya dengan ketaatan yang dia perbuat selama ini. Au yara nafsahu biha khairan min ghairi. Dan juga menghilangkan untuk dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini seringkali Ya, penyakit yang muncul pada diri seorang yang memiliki kelebihan ya di atas orang lain, baik dari sisi ibadah ataupun ilmu. Biasanya dia merasa lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain, dan ini penyakit. Wa awqafathu baina yaday rabbih mawqif al-khata'in al-muznibin, dan dosa-dosa tadi menjadikan dia menghadap kepada Rabb-nya mawqif al-khata'in al-muznibin, mendudukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti posisi orang-orang yang al-khata'in, banyak dosanya, al-muznibin, banyak kesalahan dan dosanya. Jadi kemaksiatan yang dia perbuat menghadapkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang penuh dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Naqisar ra'si min baini yadayhi, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustahyiyan minhu khaifan wajila, dalam keadaan malu kepada Allah, takut dan gemetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya belum dihasilkan ini semua. Sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, sifat-sifat yang terpuji ini belum ada pada dirinya, ataupun kalaupun ada sedikit. Muhtaqiran li ta'atihi, dia meremehkan, mengecilkan ketaatan yang dia selama ini kerjakan. Seberapa besar pun ketaatan yang dia lakukan, dia remehkan. Musta'ziman li ma'siyatihi, sebaliknya dia menganggap besar dosa dan maksiat yang dia lakukan. Wa qad 'arafa nafsahu bin naqsi wadh-dham, dan dia telah mengakui dirinya penuh dengan an-naqsi wadh-dham, kekurangan-kekurangan dan celaan-celaan. Wa rabbuhu mutafarridun bil kamali, sedangkan Rabb-nya bersendiri dalam kesempurnaan. Walhamdi, pujian, wal wafa, sifat menunaikan janji. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ista'sarallahu bil wafa'i wabil hamdi wa wallal malamata ar-rajula. Allah Subhanahu wa taala menghususkan untuk dirinya al-wafa, sifat al-wafa, memenuhi janji, tidak menyelisih janji, innallaha la yukhliful mi'ad, wabil, dan juga dengan sifat al-hamd, pujian, wa wallal malamata ar-rajula, dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan sifat-sifat tercela ar-rajula kepada kaum laki-laki, kepada manusia. Manusia tidak lepas dari al-malamah, sifat-sifat yang tercela. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersih dari itu semua. Fa ayyu ni'matin, lihat pengaruh berikutnya. Jadi jika hal-hal yang disebutkan di sini dihasilkan dengan sebab seseorang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka dia setelah bertaubat posisinya bisa lebih tinggi daripada posisi sebelumnya, derajatnya lebih tinggi daripada derajat sebelumnya sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Fa ayyu ni'matin wasalat min Allah ilaihi istaktsaraha ala nafsi, maka kenikmatan apa saja, kenikmatan yang besar ataupun yang kecilnya sekalipun, wasalat min Allah ilaihi, yang datang dari Allah kepadanya, istaktsaraha ala nafsi, dia menganggap itu sangat banyak. Iya, dia mensyukuri nikmat Allah meskipun sekecil apapun nikmatnya. Kapan ini dihasilkan? Setelah dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat tadi. Maka kenikmatan apa saja yang sampai dari Allah kepadanya, istaktsaraha ala nafsi, maka itu dia anggap banyak. Wara nafsahu dunah, bahkan dia memandang dirinya tidak pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Yang pantas untuk dia dapatkan adalah di bawah itu dari kenikmatan. Ini fadhail yang muncul. Iya. Walam yaraha ahlan laha, bahkan dirinya memandang tidak pantas untuk menerima nikmat tersebut. Ini kan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung ini semua. Iya, tatkala ini semua dihasilkan dengan kadar yang besar, maka derajatnya yang dia akan naiki pun semakin besar, semakin tinggi. Wa ayyu niqmatin aw baliyatin wasalat ilaihi ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbaru minha. Dan hukuman serta musibah apa saja yang sampai kepadanya, maka dia memandang dirinya pantas untuk mendapatkan yang lebih besar dari itu. Lihat ya, ini pandangan yang sangat mulia ya, yang sangat terpuji. Wa ra'a maulahu ahsana ilaihi, saya ulangi, hukuman apa saja musibah apa saja yang menimpa dia, maka dia memandang dirinya pantas untuk mendapatkannya, bahkan dia merasa lebih pantas ataupun pantas untuk mendapatkan musibah yang lebih besar dari itu. Wara'a maulahu qad ahsana ilai, dan dia tatkala ditimpa musibah dan bencana baik pada dirinya, keluarganya, harta bendanya, maka dia memandang bahwasanya Rabbnya telah berbuat ihsan kepadanya dengan tidak membalas dirinya sesuai dengan dosa yang diperbuatnya. Idh lam yu'aqibhu 'ala qadri jurmih, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala maulanya tidak menghukum dia sesuai dengan kadar dosa yang diperbuatnya. Wala syatrih, tidak pula setengah dari dosanya. Tidak pula adna juz'in minhu, sedikit saja dari dosa yang diperbuatnya. Berarti sangat kecil musibah yang dirasakannya, musibah yang menimpanya. Wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kami akan rasakan kepada mereka azab al-adna, azab yang lebih ringan sebelum azab yang besar. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Iya. Ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman ataupun azab ataupun baliyah, yaitu agar mereka mau tadarru', merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dosa ataupun musibah bencana yang menimpanya itu kecil dibandingkan dengan dosa yang diperbuatnya. Tidak setengah dari dosanya ataupun bagian kecil dari dosanya, lebih kecil dari itu yang ditimpakan. Fa inna ma yastahiquhu min al-'uqubati la tahmiluhu al-jibalu ar-rasiyat. Karena sungguh hukuman yang berhak ia terima dengan sebab dosa yang diperbuatnya itu, la tahmiluhu al-jibalu ar-rasiyat, tidak mampu dipikul oleh gunung-gunung yang kuat. Seandainya hukuman yang sepantasnya dia dapatkan ditimpakan ke gunung, itu hancur gunung, hancur lebur. Iya. Fadlan an hadzal 'abdi dhaifil 'ajiz, apalagi kepada hamba yang lemah ini. Iya. Fa inna dhanba wa in saghra, karena sesungguhnya dosa, wa in saghra, meskipun kecil dosanya, fa inna muqabalatal 'azimi alladhi la syai'a 'azam minhu, al-kabir alladhi la syai'a akbar minhu, al-jalil alladhi la ajalla minhu wal ajmal, al-mun'imi bi jami'i asnafin ni'ami daqiqiha wa jalilha, min aqbahil umuri wa afdha'iha wa ashna'iha. Kata beliau rahimahullah, dosa meskipun ia kecil, sekecil apapun, maka sesungguhnya menghadapi al-azim, zat yang maha agung, alladzi la syai'a 'azamin, yang mana tidak ada sesuatu pun yang lebih agung daripada Allah, al-kabir, yang maha besar, alladzi la syai'a akbar min, yang mana tidak ada sesuatu yang lebih besar darinya, al-jalil, yang maha mulia, alladzi la ajalla minhu wal ajmal, yang mana tidak ada yang lebih mulia dan lebih indah daripada Allah Subhanahu wa taala, al-mun'im bi jami'i asnafin ni'am, zat yang memberikan nikmat dengan segala macam kenikmatan, daqiqiha wa jaliliha, yang kecilnya ataupun yang besarnya, menghadapi zat yang seperti ini sifatnya, dengan dosa sekecil apapun, min aqbahil umur, adalah termasuk perkara yang sangat buruk, wa afdha'iha, dan perkara yang sangat mengerikan, wa ashna'iha, dan perkara yang sangat jelek. Fa inna muqabalatal 'udama wal ajilla wa sadatin nas fi mithli dhalik yastaqbihuhu kullu ahadin mu'minin wa kafir. Karena sesungguhnya dia mengiaskan, ya, dengan sesuatu yang mudah untuk kita fahami, menghadapi para penguasa, para pembesar, tokoh-tokoh besar, fi mithli dhalik, dengan perkara yang membuat mereka marah, sekecil apapun. Kalau kita hendak menemui salah seorang dari penguasa ataupun pembesar ataupun orang-orang yang mulia dan dimuliakan dari manusia dengan sesuatu yang membuat mereka marah, bagaimana kiranya anggapan manusia? Tentunya yastaqbihuhu kullu ahad, mu'minin wa kafir, itu dianggap jelek oleh yang mukminnya ataupun yang kafirnya, itu manusia. Iya. Wa ardhalun nas su asqatuhum muru'atan man qabalahum birradha'ili, sehingga manusia yang paling rendah dan paling jatuh harga dirinya adalah man qabalahum birradha'il, yang mereka menghadapi, menjumpai mereka para pembesar, para penguasa dengan ar-radha'il, perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendah dan jelek yang tidak disukai oleh mereka. Fa kaifa bi'azimis samawati wal ardi, lantas bagaimana dengan penguasa langit-langit dan bumi? Bagaimana kalau itu diperbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit-langit dan bumi, wa malikis samawati wal ardi, raja langit-langit dan bumi, wa ilahis samawati wal ardi, sesembahannya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Tentunya lebih-lebih lagi. Jadi jangan kita sekali-kali menganggap ya kecil dan remeh dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak dianggap besar. Pandanglah kepada siapa kita berbuat dosa tersebut, kepada azimis samawati wal ard, penguasa langit-langit dan bumi. Bukankah kita menjauhkan diri kita dari sesuatu yang tidak disukai oleh penguasa, tokoh-tokoh besar tatkala kita menjumpainya? Maka hendaknya kepada Allah lebih dari itu. Walaula hilmuhu wa maghfiratuhu la zalzalati as-samawati wal ardu min ma'asil ibad. Kalau bukan sifat hilm Allah Subhanahu wa taala, sifat sabar Allah Subhanahu wa taala, sifat tidak tergesa-gesa dari Allah untuk menghukum para hambanya, dan juga kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, la zalzalati as-samawati wal ardu min ma'asil ibad, niscaya langit-langit dan bumi ini goncang karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh hamba, akan goncang, akan hancur. Cuma Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-halim. Al-halim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa al-halim fala yu'ajil 'abdahu bi'uqubah liyatuba min 'isyanin. Allah adalah zat yang halim. Allah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk menyiksa hambanya dengan siksaan agar hambanya mau bertaubat dari kemaksiatannya. Allah tunggu. Terus Allah tunggu agar hambanya yang bermaksiat mau taubat. Ya. Tidak Allah segerakan dengan hukuman. Ya. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardu an tazula walain zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan langit-langit dan bumi, an tazula, untuk lenyap, untuk hancur. Walain zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih, seandainya langit dan bumi itu lenyap, siapakah ya, ataupun tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya. Ya, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih, apabila keduanya lenyap, seandainya dianggap langit dan bumi itu akan lenyap, in amsakahuma min ahadin min ba'dih, maka tidak ada seorang pun setelah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menahannya. Lihat penutup ayat ini, lihat, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hilm dan juga maha pengampun. Yes. Kata beliau rahimahullah, fata'ammal khatma hadhihi al-ayah bismaini min asma'ihi wa huma al-halim wal ghafur. Perhatikanlah penutup dari ayat ini, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit-langit dan bumi agar tidak runtuh, agar tidak hancur. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya, siapa yang bisa menahannya? Setelah itu Allah tutup, innahu kana haliman ghafura. Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, perhatikanlah penutup dari dua ataupun penutup dari ayat ini, di mana ayat ini ditutup dengan ismaini min asma'ihi, dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, al-halim dan al-ghafur. Kaifa tajidu tahta dhalik annahu laula hilmuhu 'anil junati wa maghfiratuhu lil 'usati lama saqarrat as-samawati wal ardu. Bagaimana engkau dapati tahta dhalik, di bawah dua nama ini, bahwasanya laula ilmuhu 'anil junah, kalau bukan karena sifat sabar dari Allah Subhanahu wa taala atas kejahatannya para pendosa, wa maghfiratuhu lil 'usah, dan kalau bukan karena sifat ampunannya kepada para pelaku kemaksiatan. Dan kita juga setiap hari seringkali terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ya, nasallallahu ta'ala salamul afiyah. Lama saqarratis samawati wal ardu, kalau bukan karena dua sifat ini yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal maghfirah, lama saqarratis samawati wal ardu, niscaya langit-langit dan bumi ini tidak akan ada. Tidak akan kokoh, akan hancur. Ya. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaihi. Waqad akhbara subhanahu an ba'dhi kufri 'ibadihi annahu takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Tansungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita tentang sebagian kekufuran para hambanya, sebagian. Lihat asarnya. Takadu as-samawati yatafattarna minhu, hampir langit-langit pecah karenanya, karena kekufuran sebagian hambanya yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, bahwasanya Allah punya anak. Ini membuat langit-langit hampir pecah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya. Ini sebagian, tidak diperbuat oleh keseluruhannya. Wa tanshaqqul ardu, dan juga bumi hampir-hampir pecah belah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung ingin runtuh. Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Kenapa? Karena sebab kemaksiatan, kekufuran yang diperbuat oleh sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhraja Allah Subhanahu al-abawaini minal jannati bidhanbin wahidin irtakabah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, lihat, jangan kita enteng-entengkan dosa, jangan kita remehkan dosa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-abawaini, ibu bapak kita, Adam dan Hawa, minal jannah, dari surga. Apakah karena dosa yang begitu banyak? La. Bahkan bidzanbin wahidin irtakabah, hanya karena satu dosa yang diperbuat oleh keduanya, memakan buah khuldi yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Ya Adam uskun, kata Allah, an uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha raghadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam, uskun, tinggallah engkau bersama istrimu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa kula minha, silakan kau makan dari surga. Ya, raghadan, dengan makanan yang berlimpah. Semoga kalian berdua. Tapi syaratnya satu saja, kata Allah. Wala taqrab hadhihi syajarah, jangan kau sekali-kali mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, sehingga kalian karenanya menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian qadarullah, ya qadarullah ma syaal, ma yamau ma syaa fa'al, keduanya memakannya, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga. Qala akhruj minha madzuman madhura, ataupun qala bita minha jami'a, qala bita minha jami'a, kata Allah, turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa dari surga. Karena satu dosa, satu kemaksiatan. Ya. Itu pun keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dan Allah telah menerima taubatnya. Wa khalafa fihi nahyah, dan keduanya menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musuh orang tua kita dan musuh kita juga, yaitu iblis. Allah Subhanahu wa taala la'ana iblisa wa taradahu wa akhrajahu min malakutis samawati wal ardi bidzanbin wahidin irtakabah. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, wa taradahu, dan mengusirnya, wa akhrajahu min malakutis samawati wal ardi, dan Allah keluarkan dia dari kerajaan langit-langit dan bumi, bidzanbin wahidin, juga karena satu dosa yang diperbuatnya. Ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, orang tua kita, sebagai sujud kemuliaan. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Tatkala kami berfirman kepada para malaikat agar sujudlah kepada Adam, maka mereka pun serentak sujud kepada Nabi Adam. Kecuali iblis, aba wa sakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Wa khalafa fihi amrah, dan dia menyelisihi padanya perintah Allah. Dan dari sini kata ulama, dosa berupa menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada dosa menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa iblis adalah apa? Menyelisihi perintah Allah untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk pemuliaan. Dan Nabiullah Adam dosanya apa? Menyelisihi larangan Allah. Sehingga dosa menyelisihi perintah Allah lebih berat daripada dosa menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu ma'asyiral hamqa. Itu Adam, Nabiullah Adam, orangnya cerdas. Iya. Luar biasa pada puncak kecerdasan. Iya. Terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Iya. Yang karenanya dia dikeluarkan dari al-jannah. Wa nahnu ma'asyiral hamqa, dan kami kata Imam Ibnu Qayyim adalah wahai ma'asyiral hamqa, sekelompok orang-orang yang dungu. Itu beliau ulama ahli ibadah. Iya, imam. Lantas bagaimana dengan kita? Apa namanya? Iya. Wa nahnu ma'asyiral hamqa, kami wahai orang-orang yang dungu. Enggak tahu kita namanya apa ini. Iya. Kama qil, keadaan kita seperti yang dikatakan oleh penyair. Nasilu dzunuba ila dzunubi wa nartaji darajal jinani ladan na'imil khalidi. Walaqad 'alimna akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidzanbin wahidi. Nasilu dzunuba ila dzunubi, kita senantiasa menyambung dosa-dosa dengan dosa-dosa yang lain. Menumpuk dosa-dosa di atas dosa-dosa yang lain. Di sisi lain, nartaji darajal jinani, kita nartaji mengharapkan darajal jinani, derajat-derajat di surga, mengharapkan bisa masuk dalam surga. Ladan na'imil khalidi, di sisi kenikmatan yang kekal dan abadi. Walaqad alimna, sungguh kita telah mengetahui, akhrajal abawaini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan ibu bapak kita min dari malakutihil a'la, kerajaannya yang sangat tinggi, surga, bidzan bin wahidi, dengan sebab satu dosa. Lantas bagaimana dengan dosa yang begitu banyak ini? Ya, kalau bukan kita mengharapkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan sangat sulit untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang tidak seberapa ini, dan juga kemaksiatan yang begitu menggunung. Wal maqsudu anna al-'abda qad yakunu ba'da at-taubah khairan mimma kana qabla al-khathiyah wa arfa'a darajah. Dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bahwasanya hamba terkadang setelah dia bertaubat keadaannya lebih baik dari sebelum dia terjatuh ke dalam dosa. Wa arfa'a darajah, dan derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Wa qad tub'iful khathiyatu himmatah, tapi lihat, ini kemungkinan yang pertama, dengan sebab dia terjatuh ke dalam dosa, dia kembali kepada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya ketika asar-asar yang baik tadi dihasilkan. Tapi terkadang tub'iful khathiyah himmatahu wa tuhinu azmah wa tumridu qalbah fala yaqwa dawa'u taubati i'adatahu ila sihhatihil ula. Tapi terkadang dosa yang dia terjatuh padanya, dosa yang dia perbuat ini melemahkan semangatnya, meloyokan, membuat loyo tekadnya, membuat sakit hatinya, sehingga fala yaqwa dawa'u taubah, obat yang merubah taubat ini tidak mampu mengembalikan kepada kesehatannya semula, kepada derajatnya yang semula. Dan ini yang sering didapati. Ya, hukuman dari dosa, dosa berikutnya. Al-maksiyah tajurru ba'duha ba'dha, seringkali kemaksiatan sebagainya menyeret kemaksiatan yang lain. Ya. Ini kalau lam tadarakahu rahmatun min rabbih, tidak digapai oleh rahmat Rabbnya. Fala ya'udu ila darajati, sehingga dia tidak mampu lagi kembali ke derajat dia semula. Berarti derajatnya turun, masih dia memiliki derajat selama dia memiliki al-iman. Wa qad yazulu al-maradu bi haythu ta'udu sihhah kama kanat wa ya'udu ila mithli 'amalihi fa ya'udu ila darajatihi. Kemungkinan yang ketiga. Wa qad yazulu al-marad, bisa jadi dengan dia bertaubat kepada Allah dari dosa yang dia terjatuh padanya, hilang penyakitnya. Bi haythu ta'udu sihhah, di mana kesehatannya kembali pulih. Kama kanat, sebagaimana sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Wa ya'udu ila mithli 'amalihi, dan dia bisa kembali kepada amalannya semula. Fa ya'udu ila darajatihi, dan dia pun menempati derajat dia semula. Itu tiga kemungkinan dari orang yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Kemungkinan yang pertama itu yang terbaik. Iya. Dan yang kedua itu yang jelek. Dan yang ketiga pertengahannya. Iya. Hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila maksiatin. Ini semua, pembahasan ini semua, apabila turunnya dia dari derajat yang tinggi kepada maksiat. Iya, sudah kita lewatkan keadaan hamba dalam hal penurunan. Iya. Ada yang dia turun kepada ghaflah, iya, ada dia turun kepada perkara yang mubah, dan juga ada yang kepada maksiat. Kalau maksiat, kalau dia turunnya kepada maksiat, maka seperti inilah rinciannya. Fa in kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imani, adapun kalau penurunan dia kepada perkara yang mencacati asal dari keimanannya, prinsip dasar keimanannya, mitlu syukuki waribi wan nifaqi, seperti tertimpa dia penyakit syak, keraguan, iya, waribi, itu misalnya itu ragu, iya, tidak yakin, wan nifaq, dan penyakit nifaq. Fadzaka nuzulun la yurja li sahibihi su'ud, maka penurunan yang seperti ini tidak lagi bisa diharapkan bagi pelakunya untuk bisa naik kembali. Illa bitajdidi islamihi min ra'si, kecuali dengan dia perbaharui Islamnya ya dari dasarnya, kemudian dia mulai lagi amalannya dari awal. Iya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.